بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. ولو طلقها قبل الدخول والفرض وجبت له المتعة ولا تشتير تفريعا على الأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء فينحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, walau talaqaha, masih bahas tentang mahar, teman-teman yang dirahmati Allah. Maksudnya masih membahas tentang akad nikah yang sah dilakukan tanpa penyebutan mahar, lalu apa konsekuensinya setelah akad nikah itu dilakukan kalau tanpa mahar, kan gitu. Walau talaqaha, kalau seandainya ada orang yang mentalak istrinya, qabla dukhuli, sebelum dia menggaulinya, wal fardi, dan juga belum menyebutkan mahar. Jadi belum digauli, belum juga penyebutan mahar. Karena mahar sah tanpa disebutkan, tidak disebutkan mahar dalam akad, nikahnya sah. Kalau ada orang yang mentalak istrinya, qabla dukhuli, sebelum dia menggaulinya, wal fardi, sebelum disebutkan berapa nilai maharnya, wajabat lahal mut'ah. Maka wajib bagi suami untuk memberikan mut'ah. Mut'ah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, mut'ah itu biaya yang diberikan oleh suami sepanjang masa iddah si istri. Jadi masa iddah. Jadi kan ketika masa iddah, istri itu kan tidak boleh menerima pinangan orang lain. Apalagi menikah. Maka sejatinya si istri dalam masa iddah tidak punya biaya untuk menanggung hidupnya. Maka biaya menanggung hidupnya itu ditanggung oleh suami yang menceraikan. Nah, biaya mut'ah itu, biaya penanggungan hidup selama masa iddah itu disebut dengan istilah mut'ah. Dan nilai mut'ah memang disesuaikan dengan kemampuan si lakinya. Jadi kalau dulu masih istri dia mampu 5 juta per bulan misalnya. Tapi ketika sudah bercerai dia gak mampu lagi, dia berkurang, dia kurangin misalnya sebulan mut'ahnya cuma 2 juta 500 misalnya. Begitu. Jadi disesuaikan dengan, dan ini wajib dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib. Wajabat lahal mut'atu, maka wajib bagi si suami untuk membayar mut'ah bagi kepada si istri yang diceraikan. Wala tashtir, dan tidak ada bayar setengah mahar. Tashtir itu artinya gali kalimat syatr. Syatr itu artinya setengah. Wala tashtir, dan tidak ada pemberian setengah daripada mahar. Karena maharnya belum disebutin. Dan itu talak terjadi sebelum digauli. Kalau sudah digauli wajib mahar misal. Wajib setengah daripada mahar misal, kan begitu. Tapi kalau belum digauli maka tidak ada kewajiban mahar. Karena tidak ada kewajiban mahar, tidak ada juga kewajiban membayar setengah daripada mahar ketika diceraikan. Karena belum digauli, enggak ada. Wala tashtir. Tafri'an, pendapat ini, pendapat wajib bayar mut'ah sekaligus tidak ada kewajiban bayar setengah mahar itu, tafri'an ini muncul daripada alal azhar menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang kuat, annahu la yajibu bil'aqdi syai'un, bahwasanya tidak ada hal yang wajib dibayar oleh suami cuman gara-gara akad. Jadi mahar itu tidak wajib karena akad. Mahar wajib karena dukhul. Tapi kalau cuman akad enggak wajib. Artinya akad yang dilakukan tanpa penyebutan mahar sah nikahnya, suami enggak punya kewajiban. Kewajiban mahar itu kalau dia berhubungan badan, begitu. Maka karena tidak ada kewajiban bayar mahar, tidak juga kewajiban setengahnya ketika bercerai, fayanhatul amru ilal mut'ati, maka perkaranya yanhatu turun level kewajibannya menjadi bayar mut'ah saja. Limafhumi qawlihi ta'ala, pandangan ini daripada mafhum. Mafhum itu ibaratnya dalilul khitab, kalau bahasa usul fikihnya. Pemahaman yang kita ambil daripada teks Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in talaqtumuhunna, dan kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian gauli, wa qad faradtum lahunna faridhah, dan kalian sudah sebutkan berapa mahar yang mereka dapatkan waktu akad, sudah disebutin wa qad faradtum, dan kalian sudah menyebutkan jumlah mahar yang kalian bayar kepada siapa namanya istri, fanisfu ma faratum, maka wajib bagi kalian bayar setengah daripada mahar yang sudah disebutkan. Waktu nikah menyebutkan maharnya sebesar 50 juta misalnya. Maka ketika dia bercerai dan belum digauli karena sudah disebutkan mahar, maka kewajibannya bayar setengah daripada 50 juta. Bayar 25 juta. Gitu. Fakhassa subhanahu wa ta'ala. Allah mengkhususkan at-tashtiru bil mafrud. Pembayaran setengah itu dikhususkan oleh Allah bil mafrud untuk mahar yang sudah mafrud, sudah disebutkan. Maka kalau belum disebutkan, maka tidak ada kewajiban tashtir. Itu namanya dalilul khitab. Kalau bahasa lainnya mafhum al-muwafaqah, begitu. Jadi mafhumnya teks Allah bilang kalau tashtir itu kewajiban bayar setengah itu kalau disebutkan mahar. Kalau enggak disebutin enggak ada kewajiban, teksnya memang kagak ada. Kan begitu. Wa'alam ketahuilah anna mahral misli, bahwasanya mahar misal yang kemarin kita sebutkan, mahar misal itu kewajiban suami kepada istri yang sudah digauli tapi belum menyebutkan mahar, maka kewajibannya bayar mahar misl. Anna mahrul misli, bahwasanya yang namanya mahar misl, huwal qadru alladhi yarghabu bihi fi amsalil mar'ah. Dia adalah nilai yang mana yarghabu bihi fi amsalil mar'ati, nilai yang sangat diminati untuk perempuan sejenisnya. Yurghabu bihi. Yurghabu bihi itu ya diminati, maksudnya perempuan seperti ini dengan kualitas begini, status sosial begini, untuk maharnya tuh mereka minatnya tuh dengan nilai-nilai sekian. Itu namanya mahar-mahar misal. Lakinar ruknul a'zam min an-nasab. Nah, lalu dari mana standar mahar misal kita berikan? Ada perempuan dengan kualitas pendidikan yang sama, sama-sama lulusan SMA, apakah maharnya sama gitu? Apakah standar pendidikan itu menjadi poin di mana nilai mahar misal itu disesuaikan? Jadi maksudnya ada perempuan namanya Maimunah, sudah digauli waktu akad belum ditentuin mahar, kemudian sudah digauli, maka kan wajibnya mahar misal. Nah, lalu ukuran mahar misal itu perempuan, kan ukuran mahar misal itu perempuan yang sama levelnya dengan dia. Maksudnya yang sama level itu dari sisi apa? Apa dari sisi pendidikan? Cari orang yang pendidikannya sama. Apa dari sisi status sosial? Cari orang yang status sosialnya sama. Apa dari sisi apa? Kecantikan, cari level kecantikan yang sama. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, lakina ruknul azam an-nasab, akan tetapi poin utama, rukun azam, sisi yang paling utama, poin yang paling utama, nilai yang paling utama dari sisi mahar misal untuk menetapkan mahar misal adalah nasabnya. Maka untuk menentukan mahar misal Maimunah, cari perempuan yang senasab dengan Maimunah. Siapa? Ya adiknya, ya kakaknya. Dulu nikah maharnya berapa? Gitu. Ruknul a'zam an-nasab. Fayura'a aqrabu man tunsabu ila man tantasibu ilaihi hadzal mar'atu. Waduh, ribet. Fayura'a, maka diperhatikan aqrabu, aqraba, aqrabu. Fayura'a aqrabu man tunsabu ila man tantasibu ilaihi hadzihil mar'atu. Maka diperhatikan aqrabu man tunsab, perempuan yang paling dekat yang penisbatan nasabnya sama seperti penisbatan nasabnya si Maimunah tadi. Aqrabu man tunsabu ila man tantasibu ilaihi hadhil mar'ah. Maka perhatikan orang yang paling dekat dengan si Maimunah dari sisi nasabnya ke siapa. Jadi bahasa enaknya tuh, carilah orang yang paling dekat yang nasabnya sama kayak si Maimunah. Ini lagi mau nentuin mahar misalnya Maimunah. Cari perempuan yang paling dekat yang nasabnya sama. Maimunah binti siapa? Maimunah binti Romli. Ada gak yang binti Romli? Gak ada. Itu Romli itu cuma punya anak perempuan Maimunah. Ah, yang binti Romli, Romli binnya siapa? Romli bin Zainuddin. Oh, berarti cari yang keturunan Zainuddin. Kan gitu. Yang senasab dengan Maimunah dari sisi Romli kagak ada. Maka cari perempuan yang nasabnya binti Fulan bin Zainuddin. Gitu. Cuman cari yang deket dulu. Cari yang binti Romli dulu. Binti Romli gak ada lagi yang lain. Yang ada cucunya dari Zainuddin. Nah, berarti cari gitu. Kal ukhti, seperti saudari gitu, seperti saudari. Wa yura'a, kemudian setelah saudari, artinya mereka nasabnya kan langsung dengan orang yang sama. Wa yura'a, kemudian diperhatikan fi nisa'il asobat, kepada perempuan-perempuan asobatnya. Perempuan asobat, perempuan yang mendapatkan asobah dari si Maimunah ini. Siapa perempuan yang mendapat asobat dari Maimunah? Keponakannya, keponakannya, kemudian selain, kalau saudari kan nomor satu nih, setelah saudari kan keponakannya, ada bibinya, kan begitu, bibi dan keponakan. Qurbat darajati wa in mutna, yang dekat derajatnya, derajatnya dekat, sepupunya juga sama, itu kan juga dekat. Qurbat darajati, yang dekat derajatnya, derajat itu maksudnya, level apa namanya, saudari seibu, kalau saudari derajat yang dekat tuh saudari yang sama-sama seayah seibu, kemudian yang kedua saudari seayahnya, kemudian yang ketiga baru saudari saudari seibunya aja. Jadi itu level apa, derajat yang lebih dekat begitu. Wa in mutna, walaupun mereka udah pada meninggal gitu. Ini Maimunah binti Romli ini kita nentuin siapa, apa maharnya berapa. Dia enggak punya saudari. Ah, kalau gitu perempuan yang asobatnya siapa? Nisaul asobat. Ada sih keponakannya. Ah, keponakannya berapa? Gitu. Keponakannya juga ada. Oh, berarti bibinya. Bibinya enggak ada. Oh, berarti sepupunya. Jadi yang paling dekat dulu urutannya dia binti Romli. Kalau binti Romli sih enggak ada, cuman ada binti Fulan, cuman ibunya sama, berarti dia duluan. Kalau enggak ada bibinya, kalau enggak ada kemudian baru keponakan, baru keponakan, baru sepupunya dan seterusnya gitu. Wa in mutna, walaupun orangnya udah meninggal. Ada keponakannya, tapi keponakannya udah lama meninggal. Dulu maharnya berapa? Ya pokoknya itu enggak apa-apa walaupun sudah meninggal. Saudari perempuan asobah, iya. Tapi kan saudari perempuan itu memang level pertama. Jadi untuk menentukan mahar misal, yang paling pertama saudari perempuan. Kalau saudari perempuan gak ada, baru sisa daripada asobatnya. Asobat terdekat setelah perempuan itu kan siapa? Bibi. Habis bibi, sepupu, bukan sepupu, keponakan dulu. Habis bibi keponakan, habis keponakan baru sepupu. Begitu. Wa aqrabuhunnal ukhtu lil abhan, baru dijelasin tuh. Wa aqrabuhunna, dan yang paling dekat adalah al-ukhtu lil abawaini, saudari seayah seibu, saudari kandung. Ini Maimunah binti Ramli kan punya saudari sekandung namanya siapa? Namanya Maisarah. Udah nikah? Udah. Kapan? Tahun lalu. Berapa Maisarah dikasih mahar? Maharnya Maisarah dulu 5 sekian juta, 50 juta. Oh, berarti Maimunah juga sama, 50 juta gitu. Wa thumma li abin, kemudian saudari seayah. Thumma banatul ikhwah. Oh iya nih, berarti bukan bibi nih. Jadi setelah saudari kandung, kemudian saudari seayah, saudari si ibu enggak, karena saudari si ibu bukan asobat. Thumma banatul ikhwati lil abawaini, kemudian keponakan. Kemudian banatul ikhwati lil abawaini, saudari perempuan, saudari dari saudara. Thumma banatul ikhwa, kemudian anak perempuan dari saudari seayah seibu. Thumma li abin, kemudian ponakan dari saudari seayah. Thumma al-ammat, kemudian baru bibi dari ayah. Thumma banatul a'mam, kemudian anak perempuan daripada paman, yaitu sepupu berarti. Jadi saudari kandung, saudari seayah, keponakan dari saudari kandung, keponakan dari saya, kemudian bibi dari ayah, bukan bibi dari ibu, karena bibi dari ibu bukan asobah, zawil arham itu namanya. Kalau asobah bibi dari ayah. Kemudian baru yang keenam adalah sepupu, banatul amam. Fa in ta'adzara nisaul asobat, kalau ternyata nisa al asobat, perempuan-perempuan asobatnya kagak ada, enggak punya dia perempuan asobatnya. U'tibi rabbi zawatil arham, barulah kemudian yang jadi standar mahar misalnya zawatul arham, yaitu zatul arham. Zawatul arham itu dari sisi ibu, kal jaddad, seperti neneknya dulu. Neneknya dulu mahar berapa kan gitu. Wal khalat, kemudian bibi-bibinya dari sisi ibu. Wa tuqaddamu wa tuqaddamul qurba fal qurba, maka dahulukan yang dekat lebih dekat dulu, minal jihad daripada jihad. Jihad itu ya tadi, bibi itu jihad. Jadi level yang berbeda. Kalau darajah itu level yang sama, cuman ukhtun itu darajah. Ukhtun itu jihad. Tapi di dalam jihad ada yang lebih dekat derajatnya. Siapa? Abawaini, saudari saya seibu. Saudari saya derajatnya lebih rendah daripada saudari saya seibu. Kan begitu. Tapi kalau jihad itu level. Sedangkan darajat itu kedekatan dalam jihad yang sama. Wa taqaddamal qurba fal qurba minal jihad. Maka wa taqaddamul qurba fal qurba minal jihad. Maka dahulukan yang lebih dekat. Minal jihad daripada level-level itu. Wa kadza tuqaddamul qurba fal qurba minal jihatil wahidah, maka kemudian juga tuqaddam, didahulukan perempuan yang lebih dekat dari yang lebih dekat, minal jihatil wahidah, dari satu jihah. Misalnya satu jihah, jihahnya al apa namanya, jihah bibi daripada ibu. Bibinya ada 5, maka cari yang lebih dekat dari 5 tersebut. Tentu yang lebih dekat kan yang yang seayah seibu dengan ibunya, begitu. Agak ribet. Fa in waqad yata'azzaru dzalika imma bi faqdiha aw li annahunna lam yankihna aw lil jahli bi miqdari muhurrina wa hina idzin fal i'tibar bi mithliha min al ajnabiyyah. Waqad yuta'adzaru dzalika, dan mungkin itu juga sangat sulit. Waqad yuta'adzar, dan bisa jadi begitu. Setelah dari sisi asobat enggak bisa, zawil arham juga sulit. Kenapa sulit? Bifaqdihinna, karena memang orangnya udah enggak ada, enggak bisa ditanya berapa maharnya. Auli annahunna lam yankihna, atau kalaupun ada mereka belum nikah misalnya. Aulil jahli, atau karena enggak tahu. Bimik dari muhurrina, mereka juga enggak tahu berapa dulu mahar mereka. Jadi kalau memang asobat enggak bisa, cari perempuan zawil arhamnya. Darul arhamnya juga ada sih, cuman enggak tahu maharnya berapa. Ada sih, cuman belum pada nikah. Ada, cuman belum pada mancing. Ah, maka kan susah menentukan. Fa wahina idzin, maka ketika itu fal aitibaru, maka yang jadi standar bimisliha minal ajnabiyat, yang jadi standar mahar misil adalah perempuan yang sama dengan si Maimunah ini, minal ajnabiyat, daripada perempuan-perempuan asing. Perempuan asing yang bukan saudarinya, yang bukan senasab dengan Maimunah. Wa tu'tabaru wa ta'tabirul arabiyatu bi arabiyati misliha. Maka yang jadi standar pertama, karena dia ini apa yang jadi orang asing ini, jadi yang jadi standarnya orang asing pertama adalah kalau dia perempuan Arab, maka cari perempuan Arab yang sama. Wal amatu bi amati misliha. Kemudian kalau dia perempuan budak, cari budak yang sama gitu. Wa yunzuru, kemudian dilihat. Ila, berarti kalau dia Betawi ya Betawi. Kalau dia apa namanya? Jihad sama darajah itu sudah kita jelaskan, sudah kita jelaskan di bab miras, bab waris, sudah beberapa waktu lalu sudah lewat. Tapi sedikit apa kita jelasin, jihad itu adalah level urutan nasab. Ada apa namanya, Maimunah, apa senternya Maimunah. Maimunah punya bibi, ah gitu. Nah, bibi itu jihad, kebibian itu jihad, itu namanya jihad level nasab. Nah, di antara bibi itu kan saudari daripada ibu, ah gitu. Tapi di antara bibi itu ada yang derajatnya lebih dekat. Siapa yang derajatnya lebih dekat? Yaitu bibi yang ibu sama bapaknya sama seperti ibu kita. Itu lebih didahulukan gitu. Kalau dalam masalah waris bukan bibi dari ibu, tapi bibi dari ayah. Misalnya kemudian apa namanya, saudari-saudari itu jihad. Itu level. Tapi kan daripada saudari-saudari ini ada derajat. Derajatnya siapa? Derajat yang lebih dekat adalah derajat yang bapak ibunya sama. Saudari seayah sekandung. Ada saudari yang seayah aja. Maka saudari yang seayah itu derajatnya kalah dengan orang saudari yang seayah sekandung. Itu namanya derajat. Jadi jihad itu tingkatan nasab. Darajah itu kedekatan dia kepada si tokoh yang lagi dibicarakan. Kalau tokohnya waris kan lebih dekat ke pewarisnya yang meninggal. Tapi kalau dalam masalah mahar, kepada tokohnya ini, kepada si perempuan yang ingin diketahui mahar misalnya. Gitu. Keponakan. Keponakan itu jihad. Tingkatan nasab. Darajatnya yang lebih dekat kepada si tokoh ini siapa? Yaitu keponakan dari saudari kandung. Ah gitu. Karena dia juga punya keponakan dari saudari seayah. Dia juga punya keponakan dari saudari seibu, kan begitu. Itu dia. Jadi di pembahasan apa namanya miras sudah panjang kita jelaskan. Wa hina idzin, dan ketika itu, kalau itu enggak bisa, ini sudah lewat nih. Wa tu'tabarul arabiyyatu bi arabiyyatin mithliha, maka kalau di Indonesia masuk perempuan Indonesia, tapi dia sukunya Bugis, cari Bugis yang sama. Wal amatu bi amatiha, kalau dia budak, cari budak yang sama dengan dia. Maka artinya budak di sini berapaan sih maharnya, kan gitu. Orang Bugis di sini berapa sih maharnya, orang Betawi di sini berapa sih maharnya, berarti samain aja, begitu. Wa yunzuru ila syarafi sayyidiha wa adamih, kalau kemudian budak itu yang dilihat adalah kemuliaan tuannya atau juga tidak ada kemuliaan tuannya. Maksudnya dilihat tuannya mulia apa enggak. Kalau dia mulia nilainya tinggi. Kalau tuannya orang biasa ya enggak. Wa yu'tabaru mahrul mu'taqati bimu'taqati bimu'taqi. Wa yu'tabaru mahrul mu'taqati bimu'taqati misliha. Kemudian yang jadi standar mu'taqah, mu'taqah itu budak yang dibebaskan. Mu'taqah itu budak yang dibebaskan. Bi mu'taqatin misliha, dengan budak yang sama yang pernah dibebasin. ada namanya Maisa, ada namanya Arina. Arina dulu adalah budak, kemudian dibebaskan. Ketika dibebaskan, kemudian dia dinikahi, dapat mahar sekian. Nah, ini ada perempuan sekarang sama-sama budak dulunya, kemudian dibebaskan, mau nikah, cuman bingung maharnya. Nah, berarti samain aja sama Arina. Karena Arina adalah sama, yaitu budak yang dibebaskan. Wa yu'tabaru ma'a dzakarna nisa'ul baladi. Wa yu'tabaru ma'a dzakarna nisa'ul balad. Tadi kan disebutin, kalau di perempuan Arab, ya cari maka mahar disesuaikan dengan perempuan Arab kebanyakan. Tapi kan Arab banyak tuh. Bahrain Arab, Kuwait Arab, Oman Arab, Yaman Arab, Jazirah itu semenanjung Arab tuh dual Arabia semua kan. Dual Arabia semua begitu. Mesir sama Maghrib masuknya golongannya bukan dual Arabia apa bukan ya? Kayaknya bukan. Kayaknya bukan. Yang setahu saya yang dual Arabia itu yang di semenanjung Arab itu. Begitu. Maka yu'tabaru ma dzakarna nisaul balad. Dia betul seorang Arab, tapi kan dia Arabnya Arab Yaman. Ah, maka yu'tabaru ma'a ma dzakarna yang jadi standar dari apa yang kita sebutkan bahwa perempuan Arab disesuaikan dengan perempuan Arab yaitu nisaul balad. Perempuan di negerinya sendiri. Ya dia sih orang Arab, cuman jadi standar jangan Arab Mesir, jangan Arab Suriah karena dia Arabnya Arab Yaman. Cari perempuannya Arab Yaman. Arab Yaman berapa itu nilainya? Fa in kana nisa'u 'asabatiha bi baladataini hiya fi ihdahuma. Kalau seandainya, ini beda lagi nih masalahnya. Fa in kana, kembali ke masalah bahwa nisa asobatnya ada, perempuan yang asobatnya ada. Fa in kana nisa'u 'asabatiha bi baladataini hiya fi ihdahuma. Kalau seandainya ada Maimunah mau sudah nikah waktu akad tanpa penyebutan mahar. Lalu ketika sudah digauli maka kan wajib mahar mitsal. Mahar mitsalnya mana nih? Maimunah kan punya perempuan asobat. Siapa perempuan asobat? Saudari seayah sekandungnya gitu. Saudari seayah sekandung. Siapa saudari seayah sekandungnya Maimunah? Namanya Maisarah. Fa in kana nisa'u 'asabatihinna bi baladataini hiya wa hiya fi ihdahuma. Kalau seandainya saudari-saudari asobahnya itu ada di dua negara yang berbeda. Hiya fi ihdahuma dan si Maimunah ada di salah satunya. Dia punya saudari, saudarinya ada 5. 2 di Kuwait, 3 lagi di sini bareng sama dia. Di sini nih di kalau bahasa kitanya dia mana dia apa namanya dia orang Bugis. Orang Bugisnya tapi tinggalnya enggak di Makassar. Tinggalnya di apa namanya Jakarta. Nah, orang Bugis yang di Jakarta saudari-saudari itu ada 2. Nah, ada 3 lagi saudari Bugisnya ada di Makassar. Gitu. Gimana nih? Nentuin mahar yang di Makassar apa nentuin Bugis yang di Jakarta? Utibu rabi asabati baladiha. Maka yang jadi standar adalah asobat, perempuan asobat di baladiha yang dia tinggal di situ. Dia orang Bugis tapi tinggal di Jakarta. Orang Bugis yang tinggal di Jakarta berapa mahar? Gitu. Maka disesuaikan dengan itu. Tapi kan dia punya saudari di Makassar yang jadi standar baladiha, tempat dia tinggal, balad. Balad itu kan tempat di mana la yughadiru shayfan wala syita'an. Tempat di mana dia enggak pergi walaupun musim panas musim dingin emang tinggal di situ kan begitu. Fa in kunna kulluhunna bi baladin ukhra. Kalau seandainya semua saudari-saudarinya bi baladin ukhra ada di kampung negara yang berbeda. Dia sendirian di Indonesia. Seluruh perempuan asobatnya ada di Brunei misalnya. Brunei kan mahara lumayan tuh perempuan. Fal i'tibaru bihinna, maka yang jadi standar adalah asobat di negaranya. Maksudnya di negara di mana asobat itu ngumpul. Jadi dia kan sendirian. Karena dia sendirian maka yang jadi standar perempuan-perempuan yang ada di negaranya. Begitu. Termasuk juga kalau di sini ada perempuan Arab. Perempuan Arab kemudian nikah tanpa penyebutan mahar sah nikahnya. Kemudian pas digauli kan wajib mahar misal. Mahar misalnya ya cari asobatnya. Asobatnya kan gak ada di Indonesia. Asobatnya di sana semua, di jazirah semua. Di jazirah tuh mahar perempuan wow semua itu. Maka wajib bayar mahar, mahar misil sesuai dengan perempuan yang ada di negaranya. Karena asobat dia di sini kagak ada. Kalau di sini ada, makanya di sini. Cuman karena di sini nggak ada, ikutin standar, standarnya di sana berapa? Sekian real. Dikonversi lah jadi duit. Lumayan tuh kan. Jatuhnya ngutang. Tiap bulan bayar nafas sekaligus ngutang mahar. Gitu. Wala bi ajnabiyyati baladiha, tidak dengan orang asing yang ada di negaranya. Kultu, kata Imam Taqiyuddin Alis nih, kultu, kata saya nih, Imam Taqiyuddin Alis nih ngomong, saya sih bilangnya begini, kaza jazama bihur rafi'i wa nawawi, begitulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi. Wa huwa ghairu safin anil iskal. Masalah ini tidak bersih daripada perdebatan pendapat. Jadi di antara ulama banyak juga yang berselisih. Wa bil misali yadharul iskal. Kalau kita kasih contoh, yadharul iskal, akan muncul nih ke iskalannya, apa namanya, masalah pada pendapat ini. Kan pendapat Imam Nawawi begini nih, katanya dalam masalah ini ghairu safin, enggak bersih, ini masih ada masalah yang diperdebatkan. Wa bil misali yadharul iskal, kalau kita kasih contoh akan muncul nih akan muncul permasalahannya. Misaluhu, contohnya, imra'atun fi qaryatin min qura Madinah. Ada perempuan di satu desa di salah satu kota. Fi qura imra'atun fi qaryatin min qura Madinah. Perempuan yang tinggal di satu desa di dalam satu kota. Jadi kota itu, jadi kotanya besar, kemudian ada desanya, ada dusunnya. Dia tinggal di salah satu dusun itu. Mahru misli tilkal mar'ati fi qaryatiha. Mahar misal untuk sejenis perempuan tersebut di kampungnya, di dusunnya, ma'a zuhuri rokbati, dengan apa istilahnya, zuhur rokbah, ya dengan apa istilahnya, bersih tanpa cacat maksudnya, memang perempuannya diminati. Alfani 2000 misalnya, ini nyebutnya 2000, 2000 biasa 2000 dirham. Wa mahru ukhwatihina, dan mahar saudari-saudarinya, fil Madinah, saudarinya kagak di dusun tapi di kota. Mi'atani, 200 doang begitu. Ghairu khalin dengan ghairu sofin sama. Ghairu khalin itu kan artinya tidak kosong dari perdebatan. Berarti ada masalahnya. Ghairu sofin tidak bersih dari permasalahan, sama. Jadi ghairu khalin, ghairu sofin sama aja. Wa mahru akhwatihinna fil Madinati mi'atan. Kemudian mahar perempuan saudari-saudarinya adanya di kota itu cuma 200. Jadi di desanya, karena ini dusun asli, itu 2000. Sedangkan ketika udah pindah ke kota, hilang itu asolahnya. Hilang asolahnya, mahar cuma jadi 200. Kaifatum harumi ataini, bagaimana mungkin kita ngasih mahar itu dia 200, ma'adhuhuri rokbati bil afaini, sedangkan si perempuan minatnya kepada 2000 begitu. Hanya gara-gara si perempuan asobatnya ada di kota, kemudian kita samain, padahal kalau perempuan ada di sini nilainya 2000, sedangkan kalau di sana nilainya 200. Nah, itu kan jadi masalah. Zuhuri rokbah, zuhuri rokbah itu makanya, zuhuri rokbah itu artinya permintaan si perempuan. Salah, berarti di sebelumnya salah. Ma'al zuhur rokbati, dengan nampaknya permintaan dari perempuan itu, ya perempuan tentu minatnya pada yang nilai yang lebih. Fa in furidu tasawil baladaini fil mahri. Kalau seandainya fa in furidho tasawal baladaini, gitu ya. Oh, fa in furidho tusawiyul baladaini, kalau ditetapkan maharnya yang mana, bukan bukan Fa in furidha tasawail baladaini fil mahri, kalau seandainya penetapan mahar itu sama, dua negara yang dua kampung itu yang berbeda sama dalam mahar, aw hasala tafawutun qarib, atau kalau terjadi perbedaannya dikit saja, di kampung 500, di kota 400 itu kan dikit bedanya. Sahulal amru, maka masalahnya gampang. Entah mau ngikutin kota, kan cuma beda 100 doang. Atau mau ngikutin kampung, gak ada masalah. Di kampung 700, di kota 600. Perbedaannya dikit, perkaranya gampang. Wa illa, tapi kalau perbedaannya gede yang kayak tadi, kalau di kampungnya sih masih 5.000. Sedangkan kalau ada ke kota, orang kota itu enggak 5.000. Orang kota itu ya cuman 700 misalnya, itu kan jauh banget. Fal iskalu qawi, maka masalahnya jadi kuat. Fayan bagil akhdhu bihi, maka mestinya yang diambil adalah bihi. Bihi itu mu'tamad itu adalah kepada zuhur rokbahnya itu, yaitu alfain yang lebih besar. Fayan bagil akhdhu bihi, maka mestinya mengambil bihi. Bihinya itu kepada kepada yang lebih besar kan gitu. Ma'adzuhuri rokbati. Wallahu a'lam. Wa'alam anna, lanjut. Wa'alam annahu tu'tabarul musyarakatu fi sifatil muraggibah. Ketahuilah bahwa tu'tabarul musyarakah, adanya musyarakah, adanya itu upaya. Musyarakah itu bukan upaya. Maksudnya ada sisi di samping, artinya di samping apa, bahwa dia adalah perempuan Maimunah sama Romlah, sama Maimunah, Romlah saudari, seayah sekandung. Maimunah menetapkan mahar misalnya disesuaikan dengan Romlah gitu. Katakanlah Romlah ini nilainya 20 juta. Berarti Maimunah nilainya 20 juta nih. Mahar misal 20 juta. Selain 20 juta, tu'tabarul musyarakah fi sifatil muraqabah, ada lagi tambahan musyarakah yang bisa menjadi tambahan untuk nilai maharnya fi sifatil muraqabah, yaitu dalam sifat yang menjadi pemanis daripada si Maimunah. Kalau iffah, ya Maimunah sama Romlah sih saudara. Cuman kan Maimunah lebih iffah, lebih terjaga anaknya, nutup kerudung terus, keluarnya enggak tiap hari gitu. Wal jamal, lebih cantik juga Maimunah gitu. Jadi ada, selain bahwa dia disesuaikan dengan saudarinya, dia juga punya nilai tambah. Itu juga jadi standar pertambahan nilai bagi mahar misal, yaitu standarnya pada iffah, dari sifat-sifat yang memang perempuan itu diminati oleh laki-laki. Si Maimunah ini lebih terjaga orangnya. Wal jamal, lebih cantik mukanya. Wasin, lebih muda umurnya. Wal aql, otaknya lebih jalan. Buktinya dia ranking dari kelas 1 sampai kelas 12. Wal yasar, yasar itu lebih mampu, punya ekonomi yang lebih stabil. Wal bakaroh, dia perawan. Kalau si Romlah kan dulu nikahnya janda kan begitu. Wal ilmu, lebih punya ilmu. Wal fasahatu, dan juga kefasihan dalam berbicara. Wasyaraful abawain, dan juga syaraf abawain, orang tuanya lebih mulia daripada Romlah. Katakanlah Romlah cuma saudari seayah, tapi ibunya enggak misalnya, ibunya beda. Wasairu sifatil lati, dan seluruh sifat allati tatakhtalifu bihal awrad, yang kemudian itu membedakan daripada tujuan si laki-laki menikahi si perempuan tersebut. Wa mata ikhtasat bi sifatin muragibatin, maka kapanpun si perempuan mempunyai sifat yang mana sifat itu mulai punya nilai lebih daripada perempuan lain, karena sifat itu menjadi diminati oleh laki-laki, zida fi mahriha, maka ditambahkan nilai maharnya. Ya mahar misalnya Maimunah sama Romlah, ya dia mahar misal Romlah 20 juta, berarti Maimunah 20 juta. Tapi kan Maimunah lebih cantik, Maimunah lebih muda, Maimunah perawan, Maimunah terjaga. Maka nilai sifat-sifat itu punya nilai tambah kepada mahar. Jadi mahar misal plus tambahan sifat-sifat tadi. Wa in kana fiha naqsun laisa fi niswatil mu'tabarat, kalau seandainya di perempuan tersebut juga punya kekurangan, laisa fi niswatil mu'tabarat, yang itu tidak terdapat pada perempuan-perempuan yang menjadi standar mahar mitsalnya. Standar mahar mitsalnya Maimunah kan romlah. Tapi kan Maimunah enggak punya ini, romlah begini, Maimunah enggak begitu. Nah, maka nuqisa min minal mahri biqadri ma yaliku bihi, dikurangi nilai maharnya biqadri ma yaliku bihi, disesuaikan dengan ya hitungan yang benar, sesuaikan dengan hitungan yang disesuaikan. Ya dulu kan romlah nikahnya perawan, nilainya sekian, tapi kan sekarang Maimunah ini janda, walaupun dia adalah saudari tapi dia janda, akan berarti berkurang tuh nilainya tuh. Sebaliknya, walau samahat wahidatun lam talzamul musamahatu, walau samahat wahidatan ya. Walau samahat wahidatun, apa wahidatan yang bagus? Lam talzamil musamahah, walau samahat. Kalau seandainya samahat itu kan mentoleransi. Kalau maksudnya wahidat daripada sifat. Kalau seandainya salah satu sifat ditoleransi, udahlah enggak usah dihitunglah begitu. Lam talzam, artinya si perempuannya, wali gadisnya, udahlah Maimunah emang lebih cantik daripada Romlah. Tapi kalau apa namanya, kalau emang maharnya mau disesuaikan, samain aja, enggak usah ditambah-tambahin. Lam talzamil musamahah, maka pentoleransian itu tidak lam talzam, tidak wajib dijalankan gitu. Tetap nilai-nilai itu harus disesuaikan, nilai lebihnya harus disesuaikan. Jadi apa yang ditoleransi oleh dalam satu sifat itu tidak mewajibkan seorang harus bayar dengan nilai-nilai yang ditoleransi. Toleransinya itu tidak dalam talzam, tidak mewajibkan kemudian pengurangan nilai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak udah bangun. Kita mohon, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya, jika menemukan ada kekurangan dalam bacaan, terjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.